الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dhawi'il Kitab wa Sunnah. Dan kita masih melanjutkan pembahasan pada bab yang ke-9 dari Kitabul Muamalat yang menjelaskan tentang hukum-hukum seputar Al-Hajr. Dan kita telah memasuki poin yang pertama dari permasalahan yang kedua, yaitu tentang hukum seorang yang al-mahjur, anak kecil yang belum mencapai usia balig atau orang yang gila, apabila melakukan tindakan pengerusakan, merusak barang milik orang lain, merusak HP orang lain, merusak dan menghancurkan kaca mobil orang lain atau yang semisalnya. Maka di sini kita melihat bahwa apabila terjadinya pengerusakan tersebut dalam keadaan pemilik barang yang rusak itu tidak mengizinkan dan tidak melakukan tindakan-tindakan kelalaian, maka wajib bagi al-mahjur, anak kecil atau orang gila tersebut, untuk mengganti kerusakan itu. Apabila dia memiliki harta, maka diambil dari hartanya, atau wali yang akan mengganti pengerusakan tersebut. Namun apabila kerusakan yang terjadi disebabkan karena kelalaian si pemilik barang, dia yang memberikan kepada anak kecil tersebut, lalu kemudian anak itu merusaknya, maka tidak ada dhaman, tidak ada kewajiban untuk menggantinya disebabkan karena anak kecil yang belum memiliki akal yang sempurna atau orang yang gila yang tidak berakal, tidak memahami apa yang dia perbuat. Kemudian hukum yang berikutnya, poin yang kedua, berkata al-muallif hafizahullah ta'ala, yazulul hajar anis saghiri bi amrayni. Yazulul hajaru anis saghir bi amrayn. Bahwa ditiadakannya hukum hajar. Hajar, telah kita jelaskan makna al-hajar, yaitu mencegah seseorang dari mengelola hartanya. Nah, kapan seorang anak kecil dihilangkan hukum hajar darinya? Ya, tidak lagi dicegah untuk mengelola harta. Bi amrayni, yaitu dengan dua keadaan. Al-amrul awwal, keadaan yang pertama, al-bulughu. Apabila dia telah mencapai usia balig. Baik laki-laki maupun wanita. Wa yu'rafu dzalika bi alamatin, dan bisa diketahui seseorang mencapai usia balig dengan beberapa tanda. Wahia, dan diantara tanda tersebut adalah inzaluhul mani, apabila dia telah mengalami ihtilam, apabila telah keluar mani, mimpi basah, maka ini merupakan tanda yang menunjukkan bahwa dia telah balig. Au imbatu sya'ril khashin haula al-qubul, atau tumbuhnya bulu di sekitar kemaluan. Tumbuhnya bulu di sekitar kemaluan. Dan itu yang terjadi pada peristiwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat menaklukkan Banu Quraidah Ketika mereka hendak dieksekusi, maka yang akan dieksekusi dari mereka adalah yang telah mencapai usia balig. Dan itu diketahui dengan tanda munculnya bulu di sekitar kemaluannya. Au bulughuhu al-khamisata asyarah. Atau dia telah mencapai usia 15 tahun. 15 tahun Hijriyah. Baik laki-laki maupun wanita. Seseorang misalnya dia tidak pernah mengalami mimpi basah dan tidak tumbuh bulu pada sekitar kemaluannya, namun dia telah mencapai usia 15 tahun dalam hitungan Hijriyah. Jika telah mencapai usia 15 tahun, maka dia ditetapkan sebagai seorang yang telah mencapai usia balig. Dan ini pendapat jumhur al-ulama, sebagaimana yang terjadi pada peristiwa ditolaknya Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma ketika beliau hendak mengikuti peristiwa perang Uhud, ditolak karena belum mencapai usia. Namun setelah peristiwa Khandaq beliau telah berusia 15 tahun, maka beliau pun diizinkan untuk mengikuti peperangan. Awil haidhu fi haqqil jariyati, atau mengalami haid, datang bulan bagi seorang wanita. Ini tanda khusus untuk seorang wanita. Datangnya bulan. Dia mengalami haid. Atau kata para ulama, dia dalam keadaan hamil. Ya, dia hamil. Maka ini juga merupakan tanda yang menunjukkan bahwa dia telah mencapai usia balig. Maka apabila seorang anak telah mencapai usia balig dengan nampaknya salah satu dari tanda-tanda yang ada, maka dia tidak lagi disebut as-saghir dan telah hilang hukum hajar padanya. Ini salah satu keadaan. Al-amru tsani, keadaan yang kedua, ar-rusydu. Dia seorang yang rasyid. Dia menjadi seorang yang rasyid. Ini syarat yang kedua. Jadi syarat yang pertama dia balig, syarat yang kedua dia rasyid. Apa itu rasyid? Wa huwa salahu fil mal. Wa huwa salahu fil mal, yaitu baiknya dia dalam mengelola harta. Dalam memanfaatkan harta. Dia terlihat telah pandai untuk mengelola hartanya. Tidak mubadzir, tidak menempatkan hartanya pada hal-hal yang tidak dikehendaki. Namun dia menempatkan fil makan al-munasib, pada tempat yang sesuai. Maka apabila dia rasyid, maka dia pun tidak lagi dicegah dari mengelola harta. Tidak lagi dalam kondisi mahjur. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wabtalul yatama hatta idha balagun nikah fa'in anastum minhum rushdan fadfa'u ilayhim amwalahum. Dan ujilah anak-anak yatim. Anak-anak yatim. Kapan disebut anak yatim? Apabila dia kehilangan ayah dan belum mencapai usia balig. Dia disebut yatim. Anak yang belum mencapai usia balig. Kapan dia menjadi seorang yang diperbolehkan, diserahkan kepadanya harta yang dia miliki? Hatta idza balagun nikah. Apabila telah mencapai an-nikah, yakni mencapai usia balig. Kemudian yang kedua, fa'in anastum minhum rushdan. Apabila kalian mendapati dari mereka, dia seorang yang rasyid. Dia seorang yang rasyid. Fadfa'u ilaihim amwalahum. Maka silakan kalian serahkan harta mereka. Berikan kepadanya. Ini menunjukkan bahwa dia tidak lagi dalam kondisi mahjur. Namun diserahkan hartanya. Silakan dia mengelolanya. Silakan dia mengelola. Jadi ini dua hal. apabila ada seorang mencapai usia balig, tapi dia belum rasyid. Dia mencapai usia balig, tapi dia tidak pandai mengelola hartanya. Kalau diberikan harta, habis begitu saja. Tidak diketahui pemanfaatannya. Dia tidak mengetahui maslahat yang ada dari harta tersebut. Dia mencapai usia balig, bahkan walaupun dia sudah tua, ya, tapi mudah dipengaruhi misalnya. Mudah dipengaruhi. Setiap ada yang datang, "Eh, kamu baik sekali ya. Bisa enggak pinjam uang?" "Berapa?" "Ya, setengah M aja." "Setengah M, iya. Ambil, ambil." Yang datang lagi. Minta ini, minta itu, ambil sudah. Dipuji-puji, mudah terpengaruh. Nah, ini berarti masih safih ini orang. Orang safih, tidak bisa diberikan harta. Dia belum rasyid. Atau setiap dia pegang uang, maunya uang itu habis saja. Ya. Apa saja. Setiap melihat sesuatu, ingin dibeli. Lihat sesuatu, beli, beli, beli. Ini tidak rasyid. Atau ketika dia diserahkan kepadanya harta, maka dia menempatkannya pada hal-hal yang diharamkan. Main judi. Atau dihabiskan hanya untuk merokok aja. Merokok. Kasih rokok, rokok, rokok. Nah. Atau minum khamr. Atau yang semisalnya. Maka orang ini safih. Tidak boleh diserahkan kepadanya hartanya. Harus dimahjur. Dicegah. Nah. Maka ini harus terpenuhi. Al-bulugh wa-rushd. Wa yu'rafu rushduhu bil-imtihan. Bagaimana cara kita menguji seorang itu rasyid? Caranya dengan menguji dia. Apabila kita ingin mengetahui dia rasyid, uji dia. Bagaimana cara pengujiannya? Fa yamnahu syai'an min at-tasarruf. Dia berikan sesuatu, lalu perhatikan bagaimana dia mengelola harta tersebut. Jangan langsung diberi semua. Jangan langsung diberi semua. Kasih misalnya, nih 1 juta. Coba perhatikan gimana dia mengelola harta. Ya, tunggu sepekan misalnya. Sepekan ketemu, gimana? Masih ada enggak uang 1 juta? Habis sudah. Dihabiskan untuk apa? Ngerokok. Tiap hari ngerokok. Non-stop. Ini safih ini orang ini. Safih. Ya, berarti dia bukan seorang yang rasyid. Tidak boleh diserahkan kepada yang harta. Atau dihabiskan berfoya-foya, bersenang-senang. Habis begitu saja. Tidak memanfaatkan harta tersebut dengan cara yang lebih maslahat. Maka berarti orang ini tidak boleh diserahkan. Namun setelah 1 pekan ketika ditanya misalnya, ya, gimana, masih ada enggak? Alhamdulillah, masih ada. Ya. Atau sisa 500 ribu. 500 ribunya mana? Lagi dipakai untuk diputar. Ya. Ini ada bisnis seperti ini. Oh, ini berarti bagus ini orang. Ya. Jalan pikirannya. Dia berusaha mengembangkan harta tersebut. Berarti baik. Nah. Atau habis, 500 ribu yang lain mana? Saya kasihan ada orang miskin datang. Akhirnya saya berikan, dia orang sangat butuhkan bantuan. Oh, ini berarti bagus. Bagus dia dalam memanfaatkan hartanya. Dia tahu bahwa ini jalan kebaikan. Walhasil ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ini yang dimaksud rasyid. Diuji terlebih dahulu, apabila terlihat dia baik, maka diteruskan. Wa yatruku yatasarrafu miraran fil mal, lalu dia biarkan dia mengelola berkali-kali harta tersebut. Fa illam yughban ghubdan fahishan, apabila dia tidak ditipu dengan penipuan yang parah. Ya, tidak ditipu dengan penipuan yang parah. mudah dipengaruhi, seperti yang kita sebutkan tadi, mudah dipengaruhi, ya, mudah dia tertipu. Walam yunfiq malahu fi haram, dan dia tidak memanfaatkan, dia tidak menginfakkan hartanya dalam perkara yang haram. Aw fi ma la faidata fi, atau dalam perkara yang tidak ada faedahnya. Kana dzalika dalila rusydihi, maka ini menunjukkan tanda yang menunjukkan bahwa dia telah rasyid, menunjukkan bahwa dia telah rasyid apabila dia mengelola hartanya dengan baik dalam perkara-perkara yang mendatangkan maslahat untuk kehidupan dunianya, demikian pula akhirat. Namun apabila dia tertipu, mudah ditipu, mudah dipengaruhi, atau dia menginfakkan hartanya dalam perkara yang haram yang tidak ada manfaatnya, maka berarti orang ini bukanlah seorang yang rasyid, dan jangan diserahkan kepadanya apa yang tersisa dari hartanya. Saya kira ini, ma'asyiral akhwat rahimakumullah, semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, hafizakumullah.